Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Syedara Lun, Berita Sore, edisi hari ini Senin 16 Januari 2023, dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Akibat APBK 2023 belum disahkan, murid di sekolah di Singkil jalan kaki, 16 bus sekolah tak lagi beroperasi. Gempa guncang Aceh Singkil, dirasakan 11 wilayah. Ribuan ikan dilepas liarkan di Krungdo. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Sudarlun, bus sekolah dinas perhubungan Aceh Singkil tidak lagi beroperasi. Kondisi ini memaksa pelajar jalan kaki menuju dan pulang sekolah. Sebelumnya, bus sekolah antarjemput pelajar yang tersebar di wilayah Singkil secara gratis. Tidak beroperasinya bus sekolah merupakan dampak belum disahkannya anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Singkil 2023. Pihak dinas perhubungan yang mengelola tidak memiliki anggaran untuk biaya operasional. PLT Kepala Dinas Perhubungan Singkil, Ranto, pada Senin 16 Januari 2023 membenarkan bus sekolah yang tidak bisa beroperasi. Ia mengatakan biaya operasional bus sekolah untuk membeli bahan bakar minyak diusulkan sekitar 800 juta dalam APBK 2023. Ranto berharap eksekutif dan legislatif segera menyepakati APBK 2023 sehingga anak Aceh Singkil tidak lagi berjalan kaki pulang dan pergi sekolah. Syedaralun, gempa guncang Kabupaten Aceh Singkil Aceh dan dirasakan hingga 11 wilayah hingga Nias dan Padang Sidempuan pada Senin 16 Januari 2023. Dikutip dari situs BMKG, gempa magnitudo 6,2 ini terjadi pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat jelang pagi. Gempa tersebut terjadi pada titik koordinat 1,91 lintang utara atau LU dan 97,83 bujur timur atau BT. Pusat gempa berada di 47 km tenggara Aceh Singkil. Gempa tersebut dengan kedalaman 23 km dan tidak berpotensi tsunami. Menurut keterangan BMKG, gempa dirasakan hingga 11 wilayah meliputi MMI 4 Gunung Sitoli, 3 Subulus Salam, 3 Padang Sidempuan, 3-4 Aceh Selatan. MMI merupakan singkatan dari Modified Mercalli Intensity. Sudarlun, puluhan penghobi olahraga rekreasi pasar ikan atau berburu ikan dengan menggunakan modifikasi senapang angin yang tergabung dalam komunitas Solidaritas Pasar Mania Aceh atau SPAMA menggelar kegiatan bakti sosial yang berlokasi di Krungdo, Gampung Lamnga, Kecamatan Montasi, Kabupaten Aceh Besar, 15 Januari 2023. Kegiatan bakti sosial yang dikemas dengan tema SPAMA Peduli Krungdo diisi dengan beberapa kegiatan diantaranya melepas liarkan ribuan benih ikan. Ketua Umum SPAMA Bukhari STMKM mengatakan kegiatan ini bertujuan menciptakan kelestarian ikan di aliran Sungai Krungdo yang merupakan spot ikan air tawar yang potensial di wilayah Aceh Besar. Ribuan benih ikan merupakan sumbangan sukarela dari tiap anggota Pasar Mania Aceh. Syedaralun, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh menetapkan 25 dari 40 bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI yang memenuhi syarat atau MS dukungan minimal. Penetapan itu disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih balon anggota DPD RI di Hotel Hermes Palace Minggu 15 Januari 2023. Rapat pleno dihadiri oleh Ketua KIP Aceh Samsul Bahri dan Komisioner KIP Aceh, balon anggota DPD RI dan atau petugas penghubung, serta Panwaslih Provinsi Aceh. Hasil rekapitulasi menetapkan dari 40 balon anggota DPD, sebanyak 25 balon dinyatakan memenuhi syarat atau MS, di mana dukungan pemilih yang memenuhi syarat melebihi 2.000 pemilih. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KIP Aceh, Munawar Syah mengatakan, 15 lainnya dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS karena jumlah dukungan pemilih yang memenuhi syarat kurang dari 2.000 pemilih. Munawar Syah menjelaskan, sesuai dengan Pasal 69 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD, balon anggota DPD yang dinyatakan statusnya BMS dapat melakukan perbaikan dukungan minimal pemilih dan sebarannya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran pendapatan dan belanja atau APBN 2023 harus fokus digunakan untuk penyelesaian berbagai program prioritas nasional, beberapa di antaranya yakni memberantas stunting, kemiskinan ekstrim, menjaga ketahanan pangan, serta persiapan menjelang pemilihan umum. Hal tersebut diungkapkan Jokowi pada sidang Kabinet Paripurna yang membahas APBN di Istana Negara Jakarta Senin 16 Januari. Selain itu, Presiden mendorong agar transfer anggaran ke daerah benar-benar tepat sasaran. Jokowi mencontohkan transfer dana desa harus bisa memberi dampak positif untuk perputaran ekonomi daerah. Kepala Negara mengatakan sidang kabinet kali ini adalah sidang kabinet paripurna yang pertama pada 2023. Jokowi pun meminta berbagai capaian ekonomi di 2022 dapat ditingkatkan tahun ini, salah satunya menekan besaran inflasi hingga sekecil mungkin. Sedaralun, korban tewas akibat serangan rudal Rusia menghantam apartemen di kota Dniro, Ukraina, naik menjadi 30 jiwa pada Minggu 15 Januari 2023. Hingga Minggu sore, 39 orang berhasil diselamatkan. Pemerintah kota Dnipro mengatakan masih ada 43 orang yang dilaporkan hilang sebagaimana dilansir USA Today. Dilansir dari Reuters, hanya tersisa sedikit harapan untuk menyelamatkan lebih banyak korban selamat dari puing-puing apartemen. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sedikitnya 73 orang terluka akibat serangan rudal Rusia di apartemen yang menampung sekitar 1.700 orang itu. Zelensky menuturkan, lebih dari 20 dari 30 rudal yang diluncurkan ke sebagian Zelensky menuturkan, lebih dari 20 dari 30 rudal yang diluncurkan ke berbagai sasaran berhasil ditembak jatuh oleh Ukraina. Serentetan rudal Rusia tersebut juga menargetkan ibu kota Ukraina Kiev dan kota Kharkiv di timur laut. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 16 Januari 2023. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syedara Lun, wassalam.